Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wa sallama usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita bersilaturahim di hari ke-8 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, siam dan qiyam kita dan doa-doa kita yang terbaik yang kita panjatkan, semoga diterima, dikabulkan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini hari spesial yang mengawali rangkaian kajian kita. Biasa kita memulai dengan kitab Al-Bukhari di Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, kemudian kajian Aku Suka dan seterusnya Al-Quran. Hari ini ada yang spesial karena kita insyaallah akan menyapa dan terhubung dengan saudara-saudari kita, keluarga besar di Istiqlal Islamic Center of Toronto di Kanada, yang alhamdulillah dalam beberapa hari kemarin cukup viral. Ya, luar biasa beritanya. Saya juga baca akses di media cukup banyak tentang pendirian Istiqlal Islamic Center. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh prosesnya berjalan lancar dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa alhamdulillah apa yang didapatkan informasi dari Toronto, dan nanti insya Allah kita akan dengar bersama sebelum kita terhubung, semuanya positif, semuanya baik, dan semuanya penuh hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu langsung saja kita akan coba sapa teman-teman kita di sana dan bisa mengabarkan perkembangan yang terjadi, yang sebelumnya kita bisa share informasi dan hal-hal terkait yang bisa kita gali dari hikmah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seputar pendirian, pembangunan dan pemakmuran masjid. Bahkan nanti Al-Imam Al-Bukhari mengkhususkan satu bab ini khusus untuk perihal bagaimana kita bersinergi dalam pembangunan masjid, yang itu kalau benar dilakukan akan menghasilkan satu hal yang sangat dahsyat sekali, gerakan yang sangat dahsyat, semangat yang dahsyat, dan ini awal petunjuk untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Izin teman-teman sekalian dimanapun anda berada, kita tersambung dulu dengan kawan-kawan kita dari Toronto, dari Kanada. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh yang paling hafal ini Pak Subhan Ibu Amin ya. Ya ya, yang lain masya Allah ya, saya sebagian pernah bertemu juga saat ke Toronto di Kanada waktu itu. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Maaf suaranya nggak kedengeran Ustadz Adi. Baik, saya cek dulu. Tersambung suara, bisa terdengar? Ya. Alhamdulillah. Dah. Iya, masya Allah. Apa kabarnya di sana di Toronto? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini baik-baik Ustadz. Ya, mohon walaupun izin ini tidur. Yang saya paling kenal ini wajah Pak Subhan dengan Ibu Amin. Ya, karena wajah ini munculnya lama sejak di Tripoli ya, di Tripoli, di kemudian di Auckland, lalu ke Toronto ya. Yang ya, lain sebagian masya Allah saya pernah jumpa juga ya, saat kami sempat berkunjung ke Kanada, ke Toronto. Semoga semuanya disehatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mohon izin, ya Rabbal Alamin. Mohon izin keluarga besar Bapak Ibu sekalian, keluargaku di sana, ingin kita menyapa ya jemaah kita, saudara-saudari kita yang sekarang tersambung live ya di via YouTube khususnya. Yang saya ingin infokan sebelumnya kepada teman-teman di Kanada di Istiqlal Islamic Center of Toronto bahwa alhamdulillah ini khususnya 2 hari kebelakang, nah ini menjadi viral luar biasa ya, tentang program kita untuk pendirian masjid Indonesia pertama insyaallah, bahkan Islamic Center Indonesia pertama di Toronto. Bahkan saya cek juga ini di media-media elektronik, masuk juga ke apa namanya, media-media elektronik ya, berita-berita, beberapa portal berita ini masuk, bahkan portal-portal nasional ya. Dan ini ada banyak hal-hal yang sangat mengharukan ya, dan hikmah Allah yang sangat luar biasa, persis seperti kejadian Sayyidah Aisyah kehilangan liontin di pertengahan jalan ketika Nabi sedang safar. Jadi liontinnya hilang. Beberapa orang pada komen, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kok kayak menghambat perjalanan gitu kan? Tapi ternyata hikmahnya, Nabi kemudian istirahat. Lalu saat istirahat itu terbangun waktu sholat, air nggak ketemu. Akhirnya turun ayat tayamum. Jadi masya Allah. Jadi ya dari kasus hilang liontin ini, orang pada rame nyorot liontinnya, ternyata hikmahnya adalah Allah ingin menurunkan yang lebih besar daripada itu. Jadi ada ayat tayamum, ayat kemudahan, kemudian ketemu lagi barangnya dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang sangat indah, termasuk diketahui orang-orang baik, orang-orang bermasalah dan sebagainya pada saat itu. Dan hikmahnya menjadi syariat sampai kita saat ini. Dan masya Allah kemarin Allah juga kasih jalan yang mirip-mirip serupa, terlihat seperti tidak menyenangkan, padahal mungkin niatnya baik gitu ya, ingin memastikan bahwa ini benar, ini baik, dan itu cara Allah untuk memviralkan lagi lebih luas. Dan alhamdulillah ada banyak kisah sebetulnya, dan mungkin sampai juga ke Toronto ya. Ada yang saya sampai tadi pagi baru sebelum live menerima telepon dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Kyai Muhyiddin Junaidi, untuk apa namanya, masih kita bicara, saling mendoakan untuk Islamic Center di Toronto. Dan beberapa banyak komunikasi, karena ini keluarga besar UAHA juga. Masya Allah, saya ingin infokan Pak Ibu sekalian, ini banyak kisah haru ya. Ada yang dari daerah, ya seperti daerah Menes misalnya, Pandeglang itu kan Menes agak kesana itu, dari daerah ingin transfer sampai ke bank, sampai telepon ibu saya, ya sampai nanya memastikan nomor rekeningnya berapa. Ada yang kemudian dari sejak DP itu mulai ngasih, sampai pas mau pelunasan meninggal orangnya, itu kan, itu saking masya Allah, saking luar biasanya gitu ya, untuk bisa mewujudkan apa yang kita bisa harapkan ini. Ya ada yang sangat luar biasa, pokoknya banyak sekali orang datang untuk pengen untuk bisa kontribusi, dan ini hanya terwujud dalam sehari. Itu sehari Bu, ya Pak, teman-teman sekalian. Yep. Jadi kalau kita lihat, yeah, saya cek lagi Pak Subhan, itu hampir nggak tidur semalaman kita koordinasi. Itu dari targetnya. Semuanya nggak tidur lah. Semua Pak Ustadz, ya, nggak tidur kita. Alhamdulillah, yeah, ya. Saya kira semua lah, semua berkontribusi di panitia. Jadi dari target 7M itu, ya saya dapat informasi sudah melebihi bahkan dari 8M. Ya, ada bahkan lebih. Saya berpikir ini Allah ingin memberi lebih. Mungkin kita berpikirnya membeli properti ya dari gereja yang dijual itu, tapi kan kita belum berpikir bagaimana interiornya. Ya, bagaimana karpetnya, bagaimana penyesuaian di dalamnya ya. Bahkan dari Malaysia itu teman-teman kita, sahabat-sahabat UAHA di sana sampai telepon menyampaikan ke staf saya untuk tempat wudu kita deh gitu ya, nyiapkan. Ini semua nih luar biasa itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah apa yang diniatkan insya Allah tercapai. Kemudian juga saya berharap kekompakan ini bisa diteruskan sampai ke pengelolaan. Karena biasanya fitrah masjid itu kalau dibangun di awal, nah itu semua kompak. Ya ada candanya, ada tawanya, ada riaknya dan sebagainya, riang gembiranya. Tapi biasanya dalam pengelolaan setan mulai bekerja di situ. Jadi sinergis ini tetap dikuatkan, pelihara dengan baik. Dan izin saya barangkali siapa yang bisa menyampaikan dari teman-teman di panitia Istiqlal Islamic Center Toronto untuk menyapa jemaah kita yang kita sekarang tersambung live. Jadi silahkan bisa disampaikan ya 5-10 menit. Kemudian juga nanti saya akan menguatkan kembali, dan mudah-mudahan dengan penguatan ini masa kekeluargaan kita bisa saling tersinergikan antara di sana, di beberapa jemaah lain. Ini saya mohon izin bukan hanya di tanah air ya. Ya saya kasih data sebagian ini yang terkonfirmasi ke kita sampai di email ribuan tadi saya cek, sebagiannya juga terkait Toronto. Jadi ada yang juga dari luar negeri seperti dari Malaysia, kemudian juga ada teman-teman kami kolega dari Arab juga ya. Itu orang Arab sendiri begitu lihat video langsung tanya, kemudian mereka share ke teman-temannya untuk support ya. Kemudian juga ada dari kalangan pengusaha, ada kalangan politisi, ada teman-teman, semua terhubung. Jadi ini banyak yang terpusatkan ke Islamic Toronto ini. Mudah-mudahan berkah untuk teman-teman semuanya. Termasuk kisah-kisah haru tadi yang saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya, kalau saya sebutkan kita bisa berhenti acara ini. Baik, saya perkenankan. Silakan yang mewakili, mohon izin Pak Subhan atau siapa diperkenankan teman-teman jemaah sekalian. Baik, silakan Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jazakumullah khair, Ustaz. Saya awal kali, awalnya di bulan kemarin itu sangat down, sangat apa ya, sangat turun. Hanya karena ayah saya yang terkena COVID, beliau akhirnya meninggal. Ayah saya, almarhum Muhammad Khosin Siddiq. Beliau adalah sesepuh Pondok Pesantren Asalam Surakarta. Ketika beliau meninggal, saya sangat terpukul sekali. Tetapi saya menjadi semangat karena saya ingin menjadi anak soleh, maka saya ingin persembahkan usaha saya sebagai amal jariah buat beliau. Terima kasih juga atas videonya, kemudian atas saran-sarannya, ternyata sangat efektif sekali. Dan kami juga pendukung dari banyak pendukung yang dari Indonesia, dari mana saja, bahkan dari Australia, dari New Zealand, dari Germany, dari Amerika, dari Kanada terutama ya, dan rekan-rekan yang ada di GTA, Retorotor Area, kami ucapkan selamat, sangat-sangat terima kasih sekali. Jazakumullah khairan jazak, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih Ustaz. Maaf Ustaz, tidak kedengaran suaranya. Suaranya hilang. Ada? Suaranya terdengar? Ya. Oke, baik. Ya, nah, pertama izinkan kami menyampaikan ketulusan doa bagi ayahanda Ustaz Agus. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberikan kebaikan terbaik bagi beliau, sinar-sinar terbaik dalam kuburnya, dan berkenan Allah menerima semua kebaikan-kebaikan insyaallah dinilai terbaik. Dan semoga ikhtiar yang Ustaz Agus juga sampaikan sebagai putra menjadi hal yang terbaik untuk jariah beliau insyaallah. Baik, alhamdulillah, mohon kiranya bisa diupdate perkembangan donasi terkini yang sampai ke Istiqlal Islamic Center di Toronto supaya jamaah kita bisa mengetahui secara langsung. Baik, Ustadz, alhamdulillah, sampai tadi pagi waktu di Jakarta ini kita sudah di BCA sudah terkumpul 9,3 miliar, dan di BSI juga sudah terkumpul 3,3 miliar. Alhamdulillah sudah 12,6 ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kedua saudara kita ini Uni Meli yang memegang BCA yang kemarin viral, dan juga Mbak Tarianti juga hadir di sini, alhamdulillah. Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Ya, pemirsa, teman-teman sekalian, nah ini ada sosoknya bersama kita ini yang kemarin ramai ya. Jadi ini saya infokan dulu baik kepada keluarga besar di Toronto dan jamaah sekalian bahwa sesungguhnya teman-teman ini sudah berkomunikasi lama dengan kami dan sudah menyampaikan tentang rekening yayasan yang di Toronto, bahkan lengkap semuanya ya, legalnya dan seterusnya. Hanya ini di awal kita share karena ada 2-3 tahap video itu banyak semangat dan tidak memahami kalau transfer ke luar negeri ada SWIFT code gitu kan. SWIFT code orang daerah nggak paham SWIFT code itu, taunya kodenya SIP katanya. SWIFT code. Jadi akhirnya kita coba komunikasi bisa nggak, seperti kita support dulu alhamdulillah di Auckland di New Zealand untuk pendirian Uthman ya bin Affan, jadi kita ada masjid Uthman juga di sana. Nah, itu caranya kita buka rekening di sini yang terkorelasi ke panitia ya, untuk memudahkan itu ya transfernya bisa disampaikan. Alhamdulillah begitu kita buka hari pertama dua nggak ada masalah, lancar semuanya, dan kemarin Allah kasih jalan. Jadi ini kita ingin sampaikan ke pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, ini sosoknya tampak ya, Ibu Meli dan Bu Trianti ini sudah ada bersama kita saat ini, dan alhamdulillah semua lancar Bu ya, sudah terkumpul ya. Silakan Mbak Tari sama Budi Meli juga ya, boleh dimunculkan, ucapkan salam coba supaya saya bisa lihat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Saya Tarianti. Baik, Ibu Tari. Sekarang masih di bank nih, masih ngurusin transfer. Masya Allah. Jadi live-nya dari bank sekarang, Bu ya? Mohon doanya supaya lancar. Ya. Baik, baik, baik. Kalau gitu kita nggak banyak ganggu dulu nih teman-teman. Jadi ini sosoknya sudah ada ya, Ibu Tarianti ini loh yang kemarin ramai. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Semoga jadi amal ibadah terbaik untuk Ibu memfasilitasi kelancaran transfer jamaah ini di mana-mana. Ya, ya mudah-mudahan. Uni Meli. Uni Meli ini yang ramai ini BCA mana Uni Meli? Baik, Ibu Nurmaili. Halo, Ustaz. Salam kenal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa. Alhamdulillah ini masih di jalan. Dari semalam saya sudah kirim dokumen ke BCA. Baik. Katanya sedang dikirim ke kantor pusat untuk diverifikasi. Baik. Nah, tapi sampai saat ini masih belum ada kabar lagi nih dari Kepala Cabang Depok. Baik, baik. Saya lagi mau datang ke langsung. Alhamdulillah terakhir saya cek lagi saldo dia sudah tembus 10 miliar Ustaz. Alhamdulillah. Ini pemirsa, ini sosoknya ini Ibu Nurmaili. Ya baik Ibu, terima kasih menjadi fasilitator kebaikan untuk teman-teman kita di sana membangun mendirikan masjid. Dan mohon izin ya, ini kita perkenalkan ke jamaah sekalian, ini sosoknya ada sudah menampilkan. Ayo yang kemarin laporan ke Kominfo tuh ya di website-nya itu ya. Penipuan, tolong coba dicabut tuh, diklarifikasi ya. Jadi ini karena ketidaktahuan Bu Nurmaili, mohon dimaafkan ini ya mungkin sebagian jamaah. Enggak apa-apa. Baik. Yang telepon juga dari Kediri, alhamdulillah sudah saya jelaskan. Baik, baik. Dan saya ini menyerukan kepada Kepala Cabang di Depok, kalau terhubung dengan tayangan ini atau saudara kita di Bankir, tolong disampaikan supaya dibantu Ibu Nurmaili ketika sampai di Bank BCA di Depok. Ya, juga yang di pusat pada direksi di atau yang berwenang di Bank BCA, Bank Sentral Asia, mohon dibantu karena ini memang murni untuk sosial. Dan memang terkait dengan hal-hal yang sudah dilegalkan baik dari pemerintahan Kanada ataupun kita koordinasikan di Indonesia. Ya, semoga pesan saya sampai sehingga bisa diproses dan memudahkan Ibu Nurmaili untuk proses. Karena hari ini insya Allah kita akan berusaha mencoba untuk transferkan dana dimaksud ke Kanada. Sehingga mudah-mudahan ini bisa selesai dan semoga dengan izin Allah bisa digunakan minimal mungkin itikaf 10 hari terakhir atau kalau tidak memungkinkan Idul Fitri pertama ya bisa digunakan kalau situasi pandemi di sana mengizinkan. Ya, insyaallah. Amin. Baik. Terima kasih Ustaz dukungannya semua. Allah ya. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Baik, izin ya. Pak Subhan, Ustaz Agus dan keluarga besar sekalian di Toronto. Karena memang ini donasi sudah alhamdulillah tercukupi. Bahkan saya menduga kuat Allah ingin memberikan kelengkapan untuk kelengkapan interiornya segalanya. Karena kemarin kan 7M itu untuk akuisisi ya, pembelian propertinya kurang lebih. Ini kan belum berpikir kita untuk perbaikan interior di dalam, penyesuaian. Saya kira apa yang sudah dititipkan insya Allah mencukupi. Jadi mohon izin kalau bisa diprediksikan oleh Bapak Ibu di sana, panitia, apakah dana ini yang terkumpul, kalau tadi 10M dengan 3M sudah 13M, apakah mencukupi itu? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, ya cukup, Alhamdulillah. Lebih dari cukup insya Allah. Akan kami gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan niat amanah. Dan amanah dari seluruh pemberi donasi, insya Allah kita akan gunakan dan kita jaga amanah ini sebaik-baiknya. Kami mewakili seluruh yang ada di sini di Toronto akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi mohon izin kalau saya boleh membuat pernyataan kepada masyarakat, terutama keluarga besar di UAHA. Ya, di sahabat-sahabat Wahab bahwa dana telah tercukupi. Jadi dengan ini kita closing ya. Ya, menyampaikan bahwa ucapan terima kasih, kita menyampaikan telah tercukupi, terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dan dana dicukupkan sehingga nanti saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang membangun masjid atau membangun pesantren atau yang lain bisa juga mendapatkan porsinya untuk mendapatkan bantuan dari jamaah-jamaah kita yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk beramal. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada statement formal dari teman-teman di Toronto, siapa yang mewakili untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau menyapa jamaah kita yang mungkin enggak terlihat ini, enggak bisa tampil semua, mungkin cukup banyak ini. Silakan Pak Siem. Saya sampaikan ini ibu sepuh kita yang paling apa senior yang kita. Dan semangatnya luar biasa, Ibu Susi Sugiarto. Silakan Ibu Susi Ibu menyampaikan closing rasa terima kasih. Ibu Susi Sugiarto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah, kira-kira 22 tahun yang lalu, waktu kita mengadakan buktamar di Saida Center, saya dan Bu Ani menghadap Ustaz apakah memungkinkan kalau kita, kalau mungkin Ustaz masih ingat. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi saya sendiri sangat terharu sekali bahwa begitu berniatnya para jemaah di Indonesia dan dimanapun berada ingin membantu mendirikan rumah Allah ini yang jadi apa mengharapkan ridha Allah nanti di akhirat nanti. Jadi sambil nggak bisa bicara saya sangat sangat terharunya. Jadi dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Taala bahwa niat kami yang sudah puluhan tahun ingin memiliki rumah ibadah dan ini bisa mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Jadi sekali lagi dengan rasa syukur dan alhamdulillah dengan rasa terima kasih yang banyak atas bantuan keikhlasan jamaah dari seluruh dunia. Sekian saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bunda Susi Sugiarto dan keluarga besar di sana, Ustaz Agus, Pak Subhan, dan beberapa yang saya mungkin mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat belum bisa menyebutkan satu persatu. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, jemaah sekalian, demikian disampaikan tadi update terkini dari keluarga besar di Istiqlal Islamic Center Toronto, Kanada. Dan boleh jadi teman-teman yang nanti mampir ya ke Kanada atau ada kegiatan, dikunjungi masjid kita ini. Saya mungkin mengatakan masjid kita ya. Dan mudah-mudahan jadi saham terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat Pak Haji Subhan ya menyampaikan bahwa Ustadz bagaimana nih ya ada sedikit kurang semangat pesimis, saya bilang bismillah ya jadi ya rumah-rumah Allah, Allah yang punya rezeki pasti Allah berikan. Dan alhamdulillah hari ini tuntas. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras semua keluarga besar di sana dan siapapun yang banyak untuk berdonasi. Kalau teman-teman tidak semangat, tidak optimis, saya kira juga tidak mudah untuk ini tercapai semua. Tidak ada yang paling bisa saya berikan cuali doa terbaik untuk keluarga besar semua tanpa kecuali di Istiqlal Islamic Center Toronto, Kanada. Semoga tetap semangat, semoga kebahagiaan ini Allah abadikan untuk bisa kita bawa menghadap kepada Allah dalam kebaikan. Dan dengan ini saya sampaikan, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dana telah tercukupi untuk pendirian Istiqlal Islamic Center Toronto, Kanada. Terima kasih sekali lagi ya kepada seluruh yang telah berpartisipasi, baik dari tanah air, dari Sabang sampai Merauke, ya dari negara-negara terkasih, saudara-saudari kita yang juga Indonesia, Muslim Indonesia ya, yang menyebar, ekspatriat kita yang ada di beberapa tempat, di Malaysia, di Amerika, di Jerman, di New Zealand, dan beberapa yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, termasuk di Timur Tengah. Alhamdulillah, ikhtiar kita telah terwujud, kita menunggu dibukanya masjid itu secara formal, Islamic Center, dan kebahagiaan kita mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih dengan ini, mohon izin kami menutup barangkali closing untuk donasi. Dan kami menyarankan teman-teman semua yang masih ada semangat, ya ada beberapa tempat juga saudara-saudari kita yang sedang berjuang, semoga kita bisa bantu. Mungkin ini menjadi trigger yang di Kanada ini supaya kita bisa mengalihkan apa yang telah kita siapkan untuk program-program yang lain, baik itu barangkali masjid ataupun madrasah, pesantren atau yang lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian yang di keluarga besar Toronto. Ya, saya boleh saya mengetahui siapa aja yang bergabung supaya saya bisa menyapa langsung. Dari siapa? Assalamualaikum Ustadz, saya Ami Subhan. Waalaikumsalam ya Bu Ami. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya Purnawan. Masya Allah, baik Pak Purnawan. Jazakumullah khair, titip masjid Pak. Assalamualaikum Ustadz, saya Irfan dari Jakarta. Masya Allah, Pak Irfan di sini Pak ya, sedang di sini ya. Baik, baik. Iya di Jakarta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat-sehat keluarga Pak ya. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini saya Purwantoro dan istri di Toronto. Masya Allah, Mas Purwantoro, baik. Mudah-mudahan berkah semua. Jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya Teddy dan istri ingin menyapa Ustadz. Saya ingin mendoakan semoga Ustadz diberi kesehatan ya Ustadz dalam membimbing dan membina kita semua ya. Terima kasih tadi Ibu ya. Keluarga mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Dan izin nanti kalau sudah kita berjalan, saudara-saudariku semua mungkin nanti bisa berkoordinasi ya untuk program-program yang pelaksanaan di sana, apa yang dibutuhkan, silahkan, kami sangat terbuka. Apakah ingin ada program terkait Quran, terkait bimbingan materi keislaman, karena kami pun membimbing di beberapa negara. Jadi sudah ada 19 negara terhubung dengan kami, ya, dalam pendidikan kurikulum keislaman, dan juga ada Quran khususnya. Ya, ada Korea, New Zealand, ada Amerika juga, ada di Inggris, ada Malaysia beberapa. Jadi mungkin nanti Kanada, silahkan. Saya juga sudah bicara spesifik 2 tahun lalu dengan Profesor Ahmad Slimi itu, ya, karena ada dari madrasah yang beliau kelola itu ingin dihubungkan juga dengan kami di sini. Ya, mudah-mudahan baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon izin tidak bisa bercakap satu persatu. Kami akan lanjutkan kajian live di Madrasah Sayyid Al-Bukhari. Terima kasih semuanya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Di Kanada ini nampaknya sudah mau mendekati jam 12 ya. Atau jam 11 ya. Baik. Wah, ini wujuhu yauma idzin nadhirah. Ini wajahnya sudah bersinar-sinar ini. Tidak nampak bekas-bekas ngantuk. Mudah-mudahan terbawa sampai semangat terus. Terima kasih. Mohon pamit. Mohon pamit sekalian, Bapak Ibu sekalian yang di keluarga besar Istiqlal. Maafkan saya. Maafkan saya dan doakan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sapaan kita dengan teman-teman di Toronto, di Kanada, dan ini menunjukkan bahwa alhamdulillah programnya sudah berjalan cukup baik dan alhamdulillah ikhtiar kita terpenuhi. Ya, terima kasih juga untuk segalanya. Ya, dan saya kira tidak perlu membincangkan banyak hal tentang hoax atau yang lain-lain yang ramai di berita. Saya melihatnya barangkali ini juga niat baik sebetulnya mungkin. Ya, ada di kisah awal itu ada video kita di IG formal, mungkin ada jemaah kita yang berniat baik mengambil itu tapi tidak merujukan gitu kan. Kemudian disampaikan ada yang melihat seperti ada sesuatu yang terpotong tapi ada statement yang belum terkonfirmasi, tapi mungkin itu cara supaya ini lebih menguatkan kita semua. Jadi mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua, mengampuni kita semua dan memberikan apa yang telah kita kontribusikan sebagai pahala terbaik yang diikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, alhamdulillah telah tercukupi dananya ya untuk pelunasan pembelian properti yang akan difungsikan Islamic Center, dan di situ akan kemudian dikelola dan disesuaikan menjadi masjid untuk interior dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentunya, dan semoga rahmat Allah menyertai kita semua. Baik, kami kira itu yang disampaikan. Berjumpa insyaallah nanti ada kajian madrasah Al-Imam Al-Bukhari live tersambung dari Bekasi Quantum Akhir Institute kepada teman-teman sekalian ba'da zuhur insyaallah waktu Indonesia bagian barat, dan dilanjutkan Aku Suka jam 5 sore. Insyaallah pembahasan akan mulai langsung seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga Allah berkahi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an waj'alna al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Waj'alna ya Allah mimman ya'murul masjidaka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.